فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ketika uang setoran tagihan minus, saya harus menutupi uang setoran tagihan tersebut. Dan saat uang setoran lebih, maka saya mengambil uang lebih tersebut. Bagaimana tindakan saya? Apakah salah atau bagaimana? Ini akadnya keliru dari asalnya ya. Ini kalau biasanya terjadi di jasa apa namanya sewa, misalnya di taksi, setoran wajibnya 200 ribu. Jadi kalau kurang dia tambah. Kalau lebih diambil misalnya. Itu enggak boleh ya seperti itu. Kalau orang masuk di akad itu harusnya dia bagi hasil. Iya. Misalnya taksi berjalan di target misalnya 500 ribu. Nanti apa namanya bagi hasil 20%, 50% atau 20%, 80%, 40%, 60%. Atau dikatakan setoran wajibnya 200 ribu. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada penumpang sama sekali dengan buktinya, maka dia tidak kenakan kewajiban menambah. Itu enggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi dia wajibkan seseorang yang sudah memang sudah keliling cari penumpang, tidak ada penumpang, mau diapain? Masa diwajibkan atas dia? Iya. Itu tidak diperbolehkan ya.